antara perjalanan suci menangkap waktu membuat aku rindu, membuat aku rindu. Thank you. bertegur sapa. Bertegur sapa.

masa riang bersama di kota surga impian terlena. Leka dan berhibur atas dunia panas, sementara kita ada kesempatan. We'll be right back. bagai padang jarak, padang terkukur yang mengkebumi ratusan perwira. Mengalir darah masih hangat menuntut pembela bangsa, negara, agama di kemudian hari. Bermusim silih berganti bulan mentari, pejam cerita terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini. Selagi terikat satu janji setia, selagi itu terjadi kisah semua. Di sana kepastian akan menanti kita. See you.

mentari mula tenggelam, awan di langit mulai menguning, terdengar suara azan memuja nama Tuhan. Namun tiada kau indahkan menyahut seruan maghrib. Suara Bilal menyebut nama Allah, pesuruhnya Muhammad Rasulullah. Suasana seduh sedan menghening keadaan, namun tiada kau indahkan menyahut seru. Yeah.